sendiri, duduk dan merenung. Telah ku coba memahami arti semua ini. Oh, mengapa harus terjadi? Sangat kita berbuat, telah terikat segala janji. Kita tetap.